Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan Kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan di antara pengaruh jelek kemaksiatan adalah menjerumuskan terhadap laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya bisa dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan beberapa bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang padanya diancam laknat. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan hal itu, ya, penyebutan kemaksiatan-kemaksiatan yang diancam dengan laknat. Nah, qala al-imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, wala'ana zawaratil kubur wal muttakhidina alaiha al-masajida was-suruja. Dan Nabi SAW melaknat zawaratil kubur, para perempuan yang sering ziarah kubur dan menjadikan masjid-masjid serta lentera-lentera di atas kuburan. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi, An-Nasa'i, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, disebutkan tentang laknat bagi para perempuan yang sering ziarah kubur. Muncul pertanyaan, lantas bagaimana hukum ziarah kubur bagi perempuan? Pada asalnya, ziarah kubur itu dilarang bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah itu Nabi SAW mempersilahkan untuk ziarah kubur. Rasulullah mengatakan, nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Aku larang kalian dari ziarah kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan, silahkan kalian ziarah kubur. Sehingga awal mulanya dilarang. Kemudian hukum ini mansukh, dihapus dengan pernyataan Nabi SAW, fazuruha, silahkan kalian ziarah kubur. Ya. Sehingga hukum ziarah kubur, nah, bagi laki-laki perkara yang sunnah. Nabi SAW ziarah kubur. Dan juga para sahabat ziarah kubur. Di antara hikmahnya banyak sekali. Yeah. Mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Sehingga disyariatkan ketika masuk pekuburan kaum muslimin untuk mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar, di antaranya. Mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan bagi kalian, wahai penduduk kuburan. Dan juga termasuk di antara upaya untuk mengingat kematian yang dihasung oleh Nabi SAW, aqsiru dzikra hadimil ladzat al maut. Perbanyaklah mengingat perkara yang menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Dengan ziarah kubur mengingatkan kita atas kematian. Kita akan seperti penghuni kuburan ini. Kita semuanya akan dikuburkan sebagaimana mereka telah dikuburkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Yang jadi permasalahan adalah ziarah kubur bagi perempuan. Apakah ini dibolehkan atau tidak dibolehkan? Di sisi lain ada hadis yang menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. Di sisi lain juga ada larangan. Nah, Nabi SAW lewat kepada seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Rasulullah SAW menasihatkan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tapi Rasulullah melarang perempuan tersebut ziarahi kuburan anaknya. Tapi yang dinasihatkan untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar, supaya tidak niyahah, tidak meratapi mayit. Begitupun Aisyah radhiyallahu taala anha, ziarah perkuburan Baqi. Nah, sehingga wallahu'alam, yang dilarang di sini adalah perempuan yang sering ziarah kubur. Adapun kalau sifatnya sewaktu-waktu, jarang-jarang, tidak mengapa bagi perempuan ziarah kubur. Nah, tidak mengapa bagi perempuan untuk ziarah kubur. Nah, adapun larangan tadi saya sebutkan, ini bagi perempuan yang sering ziarah kubur. Dikarenakan ya perempuan itu lemah. Kadang-kadang tidak bisa bersabar. Apalagi ketika melihat kuburan kerabatnya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, kadang-kadang terbawa perasaan, terbawa emosi, sehingga melakukan niyahah, ratapan kepada mayit. Ini yang dikhawatirkan. Nah, adapun apabila bisa menahan dirinya dari meratapi mayit, maka tidak mengapa bagi perempuan ziarah kubur. Wallahu a'lam. Yang dilarang itu kalau sering ziarah kubur. Ini menggabungkan antara hadis-hadis berkaitan dengan ziarah kubur bagi perempuan. Yang dilarang sekali lagi, yang diancam dengan laknat kalau banyak ziarah kubur. Apalagi ziarah kubur yang tidak disyariatkan seperti melakukan studi tour. Nah, dengan alasan wisata religi dan semisalnya mengunjungi makam-makam para wali yang dianggap wali menurut mereka. Ini perkara yang bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Mengkhususkan suatu tempat dalam melakukan safar perjalanan. Walaupun itu makam siapapun. Sampai walaupun kita sengaja menghususkan misalkan pergi dari Indonesia ke Madinah untuk menghususkan ziarah pekuburan Baqi, ini dilarang, tidak boleh. Termasuk sadurihal, menempuh perjalanan jauh menghususkan suatu tempat dalam rangka beribadah. Rasulullah SAW mengatakan, la tasudurihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh menempuh perjalanan yang jauh, safar, mengkhususkan untuk suatu ibadah di tempat tertentu kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Kalau tiga masjid ini kita mengkhususkan, menyengajakan pergi dari tempat yang jauh untuk beribadah di masjid tersebut, ini diperbolehkan. Bahkan termasuk perkara yang masyru' disyariatkan. Adapun selain dari tiga masjid ini, tidak boleh mengkhususkan. Ya. Masjid saja tidak boleh dikhususkan demikian. Apalagi selain masjid, kuburan, ya, makam yang dianggap para wali. Nah, lakukan perjalanan yang jauh hanya untuk ziarah kubur. Ya. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Begitu juga dilaknat orang yang menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Dan juga lentera-lentera. Ya. Dipasang lentera-lentera, lampu-lampu. Ya, bahkan sebagian mengkhususkan ibadah di kuburan agar lebih khusyuk katanya. Nah, mengkhususkan baca Al-Quran di kuburan. Ya. Dan lain sebagainya. Padahal kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Bukan tempat untuk melaksanakan sholat. Sehingga Nabi SAW melarang membangun masjid di atas kuburan. Ya. Nabi SAW memperingatkan keras masalah ini. Bahkan ketika hendak meninggal dunia pun, Rasulullah mengingatkan keras masalah ini. La'anallah al-Yahud wa'an-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi. Laknat Allah kepada orang-orang Nasrani. Yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah. Yang berikutnya, wala ana man absada imra'atan ala zawjiha au mamlukan ala sayyidihi. Laknat Allah atau Rasulullah melaknat kepada orang yang merusak hubungan istri terhadap suaminya atau budak terhadap tuannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, laknat Allah kepada orang yang merusak hubungan suami istri. Membuat istri benci kepada suaminya. Nah, misalkan seseorang mengatakan kepada sang istri, temannya misalkan, mengatakan, apa yang kau harapkan dari suamimu yang fakir, yang miskin, yang begini, yang begitu. Ya. Sehingga membuat si istri ini emosi. Ya. Dikarenakan perempuan, ya, apabila dikatakan kalimat yang semacam itu, sebagian terpengaruh. Ya. Sehingga dia benci kepada suaminya. Bahkan langsung minta cerai kepada suaminya. Maka yang merusak hubungan suami istri ini diancam dengan laknat. Nah. Ini bahaya, jangan sampai kita menjadi orang ketiga yang merusak hubungan suami istri. Nah. Banyak istri yang menjadi benci kepada suaminya, kesal kepada suaminya dikarenakan temannya yang tadi menggembos-gembosi, merusak hubungan suami istri. Atau sebaliknya, Teman suami menggembosi suaminya untuk membenci kepada istrinya. Apa yang kamu harapkan dari istrimu yang begini, yang begitu, dan sebagainya. Ya. Padahal kesalahan-kesalahan yang masih bisa dimaafkan. Ya. Kesalahan-kesalahan yang masih bisa dinasehati. Maka para penggembos ini yang merusak hubungan suami istri diancam dengan laknat. Dikarenakan Nabi SAW pun menyebutkan tentang pasukan tentara-tentara iblis yang paling disenangi oleh pimpinan mereka adalah tentara atau pasukan iblis yang bisa merusak hubungan suami istri. Nah, ini yang paling spesial dari pasukan iblis. Yeah. Ketika dia berhasil merusak hubungan suami istri. Yeah. Kalau kerusakan yang dilakukannya ini dan itu belum seberapa. Tapi ketika tentara iblis dari kalangan syaitan tersebut bisa merusak hubungan suami istri, maka ini yang paling topnya. Yeah. Sehingga jangan sampai kita sebagai manusia menjadi perusak antara hubungan suami istri. Nah, dalam syariat telah kita jelaskan sebelumnya, suami hendaklah dia memaafkan kekurangan yang ada pada istrinya. Istri pun sama memaafkan kekurangan yang ada pada suaminya. Jangan digembosi supaya suami benci kepada istrinya atau istri benci kepada suaminya. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, la yafruku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan apabila ada suatu perangai, suatu akhlak yang tidak disenanginya, niscaya dia ridho dengan akhlak-akhlak yang lainnya. Maksudnya apabila ada suatu kekurangan, di sana masih ada kelebihan-kelebihannya. Jangan terus mengingat kekurangan dan kesalahannya. Coba ingat kebaikan-kebaikan dan kelebihannya. Nah, ya. Yeah. Wala ana man ata imra'atan fi duburiha. Dan juga Rasulullah melaknat atau Allah melaknat terhadap seseorang yang mendatangi istrinya, menjimai istrinya pada duburnya. Ya. Yeah. Atau dikenal dengan apa? Anal sex. Yeah. Menjimai istri pada duburnya. Ini tidak boleh. Nah, istri sedang haid misalkan. Dijimai pada duburnya. Atau walaupun tidak sedang haid. Dijimai pada duburnya. Yeah. Ini diancam dengan laknat. Ini perbuatan kaum Lut juga, liwat misalkan. Ya. Laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah. Ya. Berhubungan pada duburnya. Nah. Perbuatan yang jelek. Ya. Wa akhbara anna man batat muhajiratan li firasi zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Dan Nabi SAW mengkhabarkan bahwasannya istri yang tidur meninggalkan tempat tidur atau ranjang kasur suaminya, malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Yeah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat. Fabata qad bana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya pada ranjangnya, suami mengajak memanggil istrinya pada ranjangnya untuk intim atau melakukan hubungan suami istri, fa'abat, kemudian si istri enggan, fabata ghadbana 'alaiha, sehingga suami marah, bahkan tidur dalam keadaan marah terhadap istrinya. Nah, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Lihat, ini ancaman yang keras sekali. Istri yang tidak mau melayani suaminya, suami sudah mengajaknya, memanggilnya, nah, untuk melakukan hubungan suami istri, si istri enggan tanpa ada udzur yang syar'i. Kalau ada udzur yang syar'i, ini dimaklumi. Istri sedang sakit. Sakit yang dia tidak bisa melayani suaminya. Kalau sakitnya sakit ringan, nah, masih bisa menghubungi suami, masih bisa melayani suaminya, jangan menolak. Tapi kalau sakitnya mungkin agak parah, tidak bisa melayani suaminya, itu masuk udzur. Nah, atau sedang haid misalnya, ini udzur. Tapi kalau alasannya ngantuk, alasannya capek, ini bukan udzur. Apalagi alasannya malas, ini bukan udzur. Nah, kalau kita perhatikan dalam masalah ini, kurang lebih ada 3 ancaman bagi istri yang menolak ajakan suami ke ranjangnya. Disebutkan tadi, diancam dengan laknat malaikat sampai pagi hari. Ada juga hadis yang lain, ancamannya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasiha fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Demi Allah, nah, yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, kemudian si istri enggan, melainkan zat yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, murka kepada istri tersebut sampai suaminya ridha. Nah, lihat, ancamannya kedua, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murka Allah sampai suaminya ridha. Nah, sehingga kalau terlanjur terjatuh kepada kesalahan ini, suami mengajak istrinya ke ranjangnya, istri enggan, suaminya marah, wajar. Yang tidak wajar itu kalau suaminya marah, istri ikut marah juga. Nah, kadang-kadang sebagian istrinya marah kepada suaminya, padahal kesalahan ada pada istri. Ketika suaminya marah dikarenakan istri tidak mau melayaninya, padahal enggak ada udzur, istri marah. Dengan bahasa yang kasar, bahasa yang keras, bahkan membelakangkan matanya kepada suaminya, mengatakan, "Apakah kamu mau aku dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Sambil membentak-bentak suaminya, "Dikarenakan perbuatanmu ini, marah kepadaku, ini bisa sebab murka Allah kepadaku." Harusnya sang istri sadar. Bukan marah-marah kepada suami yang salah, ya istri awalnya. Nah, sehingga harusnya istri berusaha untuk mencari keridhaan suaminya supaya Allah Subhanahu wa taala pun tidak murka kepadanya. Ya. Kalau si istri sudah membuat marah suaminya dikarenakan ya, menolak ajakan suami padahal tidak ada udzur, ditambah lagi si istri marah lagi kepada suami, ya double dosanya. Ya, bertambah. Nah, harusnya dia berusaha untuk mencari keridhaan suaminya. Kenapa? Kalau suaminya ridha, Allah Subhanahu wa taala pun tidak murka lagi kepadanya. Harusnya menyadari kesalahannya. Suaminya ngajak. Nah, kemudian dia enggan, suaminya marah. Ya, bisa terlihatlah ekspresi marahnya. Ya. Bisa suaminya mendiamkannya yang jelas atau dengan bahasa yang menunjukkan kemarahan. Ya. Atau tiba-tiba suaminya pindah kasur. Ini menunjukkan rasa jengkel, kesal, marah. Ketika melihat demikian, harusnya istri yang soleha merasa tidak tenang. Ya. Kenapa? Dikarenakan, nah, ini sudah pertanda. Pertanda murka Allah kepadanya ketika suaminya dalam keadaan marah dikarenakan sang istri menolak ajakan suaminya. Ya. Perempuan yang soleha akan merasa tidak tenang. Kenapa? Ancamannya murka Allah. Ancamannya laknat Allah. Ini menunjukkan bukan perkara yang enteng dan ringan. Si yang soleh dikatakan takut akan laknat Allah. Takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan segera untuk mencari keridhaan suaminya. Datangi suaminya, minta maaf. Ya. Kemudian melakukan apa yang disenangi oleh suaminya. Melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya. Ya. Ini cerminan perempuan yang soleha. Sampai Nabi SAW menyebutkan, ya, azwajukum min ahli jannah, istri-istri kalian dari penduduk surga nanti, ya, yang akan menemani kalian di surga nanti, yaitu istri yang apabila suaminya marah, ya, menghampiri suaminya, meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia mengatakan, la aduku gomdon hatta tarba, aku tidak akan bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku wahai suamiku. Jadi berusaha mencari keridhaan suaminya, ya, supaya suami tidak marah kepadanya. Kenapa? Dikarenakan, nah, khawatir tadi ketika suaminya marah kepadanya, dikarenakan tadi menolak ajakan suaminya, ini bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mengatakan demikian, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Tapi kebanyakan perempuan sekarang enggak peduli. Ya, suami mengajaknya. Kemudian dia enggan, tidak mau. Suami sudah marah, jengkel, kesal. Nah, si istri santai-santai saja tidur. Ya, bahkan sambil ngorok lagi tidurnya. Ya. Dalam keadaan suami jengkel, marah. Nah, ya, si istri tidur dalam keadaan tadi. Malaikat melaknatnya. Dalam keadaan Allah murka kepadanya. Bagaimana kalau seandainya dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya? Ya. Dalam kondisi dilaknat oleh malaikat, dalam kondisi Allah murka kepadanya, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, tentu istri yang soleha akan takut dengan ancaman ini, sehingga berusaha untuk tidak melanggar. Ya. Nah, ancaman saya sangat berat. Kadang-kadang sebagian istri diajak suaminya di awal malam. Ya. Ayo, misalkan, maaf-maaf saja, kita intim misalkan, hubungan suami istri. Kadang sebagian istri alasannya, nanti aja ya. Ya. mau me time dulu katanya. Nah, dengan HP-nya. Ya, suami ngajak lagi, nanti aja, mau me time dulu. Nah. Ya. Lihat, mengundur-undur. Kadang-kadang sebagian istri ketika lihat suaminya, wah, oh, dah tidur. Alhamdulillah tidur suaminya. Ya, senang, padahal suami dalam keadaan kesal ketika itu. Ya. Dia bersyukur. Bersyukur suaminya tidur, padahal suaminya tidur dalam keadaan kesal dan menunggu-nunggu istrinya. Bersyukur padahal sebenarnya perbuatan ini tadi mengundang laknat malaikat, menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, harusnya dia menyesal atas perbuatannya, bukan bersyukur ya terhadap kemaksiatan dan pelanggarannya ini. Harusnya dia ya enggak tenang, waduh, suami saya sudah tidur. Ya, padahal sudah janjian. Saya khawatir suami saya tidur dalam keadaan marah kepada saya. Ini bisa sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Harusnya demikian, bukan bersyukur alhamdulillah suami saya sudah tidur. Ya, enggak jadi berarti. Nah, padahal suami nunggu-nunggu dari tadi. Ya. Kadang-kadang sebagian lagi, nah, sudah mulai larut, ya, baru mengikuti ajakan suaminya. Ya. Padahal suami sudah ngajak dari awal malam saja, dari malam tadi. Jadi sejak awal malam sudah ngajak suaminya. Isi nanti saja, saya ini meeting dulu nih dengan HP. Nah, ya, sudah mulai agak larut. Nah, padahal di awal malam kondisinya sudah kondusif. Kemudian anak-anak sudah bisa dikondusifkan. Nah, tapi nunggu nanti saja. Ketika melakukannya, ya, saya pasif saja ya, silakan. Nah, bagaimana bisa memberikan kesenangan kepada suaminya? Ya, jangan salahkan kalau seandainya suaminya nanti mencari rumah baru, ya, mencari yang lainnya. Nah, bahkan sebab terjadinya perselingkuhan, ya, perzinahan, kadang-kadang diulah disebabkan istri. Ketika istri tidak mau melayani suaminya, suami mencari yang lain. Na'udzubillah. Nah, ya. Ini perkara yang harus diperhatikan. Kenapa dikatakan ancamannya sangat berat tadi? Ya. Ancamannya laknat tadi. Bagi perempuan yang enggan. Nah, untuk melayani suaminya padahal suami sudah mengajaknya. Nah, ancaman yang ketiga, yang pertama laknat, yang kedua murka Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tidak diterima salatnya. Ya, Rasul mengatakan salasatun la tujawiju salatuhum adanahum. Tiga orang yang sholat mereka tidak melampaui telinga mereka. Yeah. Maknanya, sholatnya tidak diterima dengan penerimaan yang sempurna. Atau makna yang lain, yeah, sholatnya tidak terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diangkatnya amalan sholat. Nah, yang pertama, al-abdu al-abik hatta yarji'ah. Seorang budak yang kabur sampai dia kembali. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Ya. Perempuan tidur, suami dalam keadaan marah, jengkel kepadanya. Bisa jadi sebab utamanya tadi, menolak ajakan suami. Nah, ini diancam sholatnya tidak diterima oleh Allah dengan sempurna. Wa imamu qaumin wahum lahu karihun. Yang ketiga, imam suatu kaum dalam keadaan kaumnya membenci imam tersebut. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah hadis ini berlaku kepada suami? Ya, yeah. Istri mengajak, misalkan. Nah, istri mengajak, sementara suaminya tidak mau terhadap ajakan istrinya. Ya. Apakah ini berlaku ataukah tidak? Permasalahan berikutnya, bagaimana kalau terbalik sekarang? Istri yang mengajak suaminya. Yeah. Kemudian suaminya enggan. Apakah berlaku ancaman tadi? Laknat malaikat. Kemudian murka Allah. Yeah. Kemudian juga tidak terima sholatnya. Nah, dalam hal ini, yeah, sebagian ulama mereka menyebutkan, kalau yang mengajaknya adalah istri, nah, maka termasuk di antara mu'asyarah bil ma'ruf. Yeah. Termasuk di antara mu'asyarah bil ma'ruf, menggauli istri dengan yang baik, dengan cara baik, suami memenuhi panggilan istrinya, memenuhi ajakan istrinya. Yeah. Kalau si suami mampu tadi. Nah, dalam hal ini, maaf-maaf saja, ada eraksi. Nah, ya. Yeah. Kan kalau tidak ada, ya capek nantinya. Nah, suami ada kemampuan. Ya, yeah. Dan juga si istri sangat berhasrat sekali. Ya, yeah. Dikarenakan kadang-kadang sebagian perempuan memiliki hasrat yang lebih daripada laki-laki. Atau pada kondisi-kondisi tertentu, seorang istri memiliki hasrat yang sangat besar terhadap suaminya. Yeah. Bahkan sebagian istri juga ada yang mengalami pusing, tidak bisa tidur kalau belum tersalurkan. Maka dalam kondisi seperti itu, wajib bagi suami untuk melayaninya. Apabila dari suami ada kemampuan. Yeah. Kalau suami yang tidak ada kemampuan, ya bagaimana? Nah, tapi ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi tidak berlaku kepada suami. Dikarenakan ya, hadis tadi khusus bagi istri yang menolak ajakan suami. Ya. Nah, tapi kalau istri yang mengajak suami, dalam kondisi yang kita sebutkan tadi, istri sangat membutuhkan suaminya, nafkah batin tadi. Ya. Dan suami pun ada kemampuan, maka wajib bagi suami untuk memenuhinya. Dikatakan Allah memerintahkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Nah, jika ada pertanyaan di sini, bagaimana kalau si suami sudah tidak mampu melayani istrinya? Ya, tadi. Nah, berkaitan, ya, kalau suaminya mampu, nah, kemudian juga istrinya sangat membutuhkan sekali, ya, maka wajib bagi suami untuk memenuhi hasrat istrinya tersebut. Ya, tapi kalau suaminya tidak mampu, nah, mungkin dikarenakan lelah yang sangat, ya, atau sebab-sebab yang lain, ya, sehingga tidak mampu untuk menunaikan hasrat istrinya, ya, termasuk uzur. Ya, tapi kalau mampu suaminya, maka wajib juga bagi suami untuk melayani kemauan istrinya. Ya, ketika kondisi syahwat istri sangat berkecolak, nah, dan juga bisa bermudarat kalau tidak tersalurkan. Nah, sebagian istri ada yang menolak ajakan suami dengan alasan sang suami tidak menafkahi. Yeah. Sang suami kurang dalam menafkahi istrinya. Sehingga ketika suami mengajaknya, istri gak mau. Maaf mas, ya, karena tidak menafkahiku, maka aku pun tidak mau. Ya, sampai si suami jengkel, kesal terhadap istrinya. Apakah itu termasuk uzur untuk menolak ajakan suami ataukah bukan? Wallahu'alam, dalam masa ini, ketika salah satu tidak memenuhi kewajiban bagi yang lainnya, maka tentunya terjadi kezaliman. Suami yang tidak memenuhi kewajiban sebagai suami, dia menzalimi istrinya. Dan juga sebaliknya. Ya. Istri yang tidak melakukan kewajiban sebagai istri, dia menzalimi suaminya. Ya. Hanya saja yang perlu kita perhatikan dalam keluarga, Islam tidak mengajarkan membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Ya. Dalam artian misalkan si suami selingkuh. Jangan sampai istri membalas perselingkuhan suami dengan perselingkuhan lagi. Nah. Sehingga dalam masalah ini, jika salah satu pasangan tidak menunaikan kewajibannya kepada yang lain, bukan berarti dia harus membalasnya dengan tidak menunaikan kewajiban kepada pasangannya. Kenapa? Karena masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban disebabkan keteledorannya di hari kiamat nanti. Ya. Jadi dalam artian ketika sang suami misalkan tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami, maka jangan sampai istri tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri. Kenapa? Dikarenakan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami akan dimintai pertanggungjawaban, istri pun sama akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai jadi istri balas dendam dikarenakan suami tidak menunaikan kewajibannya, maka istri pun balas dendam tidak menunaikan kewajibannya. Kalau begitu, sama-sama di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas keteledorannya ini terhadap kewajiban. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh suami tidak boleh dibalas dengan pelanggaran dari istri. Kadang-kadang sang istri, nah, membalas kesalahan suami dengan kesalahan lagi. Ini salah. Misalkan suami kurang perhatian kepada istri. Ya. Padahal sebagai suami ya harus perhatian kepada istrinya. Mungkin dikarenakan sibuk atau lain sebagainya, kurang perhatian kepada istrinya. Ya. Sementara istri memerlukan perhatian tersebut. Mungkin istri sedang kondisinya labil. Nah, atau dalam kondisi sakit dan sebagainya. Tapi suami kurang perhatian. Ini kesalahan bagi suami. Tapi jangan sampai kesalahan ini dibalas dengan kesalahan lagi. Istri balas dendam. Wah, istri suami saya gak perhatian kepada saya. Langsung istrinya kabur-kaburan. Misalkan. Ya. Nah. Padahal Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian. Dan juga Rasulullah SAW menegaskan yang perempuan itu harus seizin suaminya. Ketika keluar rumah, ya, ketika ini, ketika itu, hendaklah dengan seizin suaminya. Jangan sampai tadi kesalahan dibalas lagi dengan kesalahan. Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh suami tidak boleh dibalas dengan pelanggaran dari istri. Sehingga kedua-duanya melanggar. Nah, jangan sampai kedua-duanya melanggar. Kenapa? Akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu, solusi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pihak tadi, nah, ya, atau suami kurang dalam melakukan kewajiban kepada istrinya, ya, istri berikan pilihan antara bersabar atau pernikahan dihentikan. Ya, kalau seandainya tadi suami tidak melakukan kewajiban, ingat, tidak menunaikan kewajiban terhadap istrinya, ya, masalah nafkah misalkan, nah, istri tidak dinafkahi, maka istri berikan pilihan. Dia bersabar ataukah menghentikan pernikahan. Bukan dengan balas dendam. Ya, dengan melakukan pelanggaran sisi tersebut. Atau istri sama-sama tidak menunaikan kewajibannya. Nah. Di antara ulama yang mengatakan ketika suami tidak menafkahi istrinya, Ada dua pilihan untuk si istri tadi. Antara bersabar atau melakukan khulu. Ya. Gugat cerai. Jika dia memilih bersabar, maka istri wajib untuk memenuhi kewajibannya kepada suaminya. Suami kurang dalam hal nafkah, misalkan. Ya. Tapi istri memilih sabar, ya sudah sabar. Nah, berarti kalau dia memilih sabar, konsekuensinya tetap dia harus menunaikan kewajiban sebagai istri kepada suaminya. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini, hak melayani dalam masalah ranjang. Ya. Dan jika istri memilih khulu, dikarenakan udur syar'i tadi, suami tidak menafkahinya, maka itu boleh-boleh saja. Tinggal istri milih, mau sabar. Nah, tentu dengan sabar pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sabar, hendaklah menerima konsekuensinya tadi. Ya, konsekuensinya dia masih sebagai istri, berarti harus menunaikan kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya, termasuk di antaranya dalam masalah ranjang. Ya, sehingga tidak ada alasan istri menolak ajakan suami untuk hubungan suami istri jima, ya, dengan alasan suami tidak menafkahinya. Ya, kalau dia sudah memilih sabar, sudah sabar saja, kasihan anak-anak misalkan. Nah, sudah punya anak berapa, kalau cerai misalkan, kasihan anak-anak, nanti anak-anak telantar, ya, broken home misalkan, anak-anak korban, ya, sudah sabar saja. Kalau mau sabar, ya konsekuensinya tadi. Ya, dia harus menunaikan kewajiban sebagai istri, termasuk tetap melayani suaminya dalam urusan ranjang. Nah, apanya agak panjang pembahasan dalam poin ini. Ya, dikatakan penting untuk diketahui. Baik, pembahasan tadi, di antara kemaksiatan yang diancam dengan laknat adalah istri yang tidak memenuhi panggilan suami ke ranjangnya. Nah, sekali ini menunjukkan di antara hak yang paling besar suami atas istrinya, hak firas di antaranya, hak dalam masa ranjang. Nah, ya, sehingga istri jangan sampai menolaknya. Dan ini berlaku apakah di malam hari ataukah di siang hari. Nah, kecuali ada udur tadi, udur, sakit dan lain sebagainya, ya, atau dia minta izin kepada suaminya, maaf, misalkan ada hajah, kebutuhan ada udur. Nah, walaupun tidak mendesak udurnya, tapi suaminya lapang dada mengizinkan, ya sudah, tidak apa-apa. Istri sedang masak misalkan. Nah, suami mengajaknya. Istri minta udur kepada suaminya, gimana kalau selesaikan dulu masaknya. Suami dengan lapang dada mengizinkan, ya silakan selesaikan. Tapi kalau sedang masak, tiba-tiba suaminya minta, ya, kemudian suami ingin segera, ya istri harus memadamkan dulu, diutamakan layan suaminya. Sampai sebutkan walau ala tanur, karena Nabi SAW, walaupun si istri sedang berada dalam perafian. Ya. Ketika suaminya memanggilnya, mengajaknya untuk hubungan suami istri, walaupun istri dalam perafian, hendaklah dia memenuhi panggilan ajakan suaminya. Ya, mungkin suami sedang sangat perlu sekali. Nah, untuk menyalurkan syahwatnya tersebut. Ya. Maka ya, ketika si istri minta uzur misalkan, sedang masak, gimana kalau habis selesai masak, suami ingin segera ketika itu, ya istri harus jual lapang dada. Nah, ya, jangan sama-sama egois. Nah, istri enggak mau, ingin segera apa selesai masaknya dulu, si suami pun ingin segera, enggak selesai-selesai yang ada percekcokan. Ya. Nah, kalau suami mungkin sedang butuh ketika itu, ya istri mengalah. Nah, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kewajiban istri yang paling besar. Ya. Lebih besar kewajibannya dibandingkan memasak, mencuci. Nah, dibandingkan bersih-bersih, ini kewajiban yang paling besar istri bagi suaminya. Sehingga ancamannya pun sangat besar bagi istri yang tidak menunaikan kewajiban ini. Ya. Barakallahu fikum. Sampai dalam masalah puasa saja, istri hendak melakukan suatu ibadah saja. Ya. Ibadah sifatnya sunnah, kalau suaminya tidak mengizinkan, maka istri jangan. Nah, sampai Rasulullah SAW mengatakan la tasumul mar'atu wa ba'du syahidun ila bi'idni. Seorang perempuan tidak berpuasa, puasa sunnah, dalam keadaan suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Kenapa dikatakan bisa jadi suaminya menginginkan istrinya untuk hubungan intim di siang hari. Nah, ya. Sehingga harus dengan izin suaminya. Bahkan sampai dikatakan la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun ila bi'idni. Tidak halal bagi perempuan berpuasa sunnah dalam keadaan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Ya. Istri minta izin, hari ini saya mau puasa Senin, misalkan. Kata suaminya, gimana kalau nanti saja ya? Saya lagi butuh, misalkan. Nah, ya istri jangan memaksakan. Ya. Melaksanakan puasa ibadah, melayani suami juga ibadah, bahkan sangat besar bagi seorang istri. Nah, jangan sampai si istri jengkel kepada suaminya, marah-marah kepada suaminya, dikarenakan tidak mengizinkan. Ya, dia mengizinkan untuk berpuasa sunnah tadi. Nah, kan yang diinginkan oleh sang istri tadi, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia tidak berpuasa tapi melayani suaminya, dapat pahala yang besar. Dibandingkan dia berpuasa, tapi suaminya dalam keadaan tidak mengizinkan. Dalam keadaan suaminya menginginkannya. Ya, yang ada, dia mendapatkan dosa. Kenapa dikatakan Rasulullah mengatakan, la yahillu, tidak halal bagi seorang perempuan. Kalau tidak halal, apa hukumnya berarti? Haram. Ya, haram bagi bagi seorang perempuan, dia berpuasa, sementara suaminya ada. Ya, kecuali dengan izinnya. Nah, sehingga para istri hendaklah memahami bahwasanya ya, masalah ini masalah yang besar. Nah, sehingga jangan sampai melanggar. Ya. Ancaman sekali lagi, ancaman sangat berat. Sampai sebutkan tiga ancaman tadi. Laknat Allah, laknat malaikat sampai pagi hari. Murka Allah sampai suaminya ridha. Kemudian sholat nya tidak diterima dengan sempurna. Sayang, ya. Amalan yang dikerjakan tidak diterima dengan sempurna disebabkan perbuatannya ini. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi istri tadi untuk menolak ajakan suami dalam masalah ranjang kecuali udzur syar'i yang kita sebutkan tadi. Ya, apakah dikarenakan tadi sakit? Yang dengan tidak melayani, dia bisa melayani suaminya. Ataukah dikarenakan dalam keadaan haid. Ya, ada pun alasannya tadi capek atau ngantuk. Nah, ya ini bukan alasan yang syar'i. Ya, barakallahu fikum. Tapi walaupun demikian ya, suami pun hendaklah dia melihat kondisi. Ya, jangan sampai dia menzalimi istrinya. Nah, dikatakan tadi, Allah perintahkan supaya mempergauli suami istrinya dengan cara yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.